آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني الله إياكم سمو الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ringankan langkah kita untuk mudah dan mampu mendatangi seruan Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan yang suci, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Anugerah Allah yang sangat besar, dan tentunya waktu subuh ataupun waktu fajar merupakan salah satu waktu yang sangat mulia dalam kehidupan seorang muslim. Hadirin semuanya, mengingat apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau bersabda, يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار. Senantiasa bergantian para malaikat yang mengawasi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari dan di siang hari. Dan para malaikat yang mengawasi malam hari dan siang hari, mereka bertemu dalam dua waktu. Yang pertama adalah pada waktu fajar, pada waktu salat subuh. Dan pada waktu yang kedua, atau di waktu yang kedua, yaitu waktu salatul asr. Dan ketika para malaikat yang mengawasi malam hari, ketika telah datang waktu subuh, maka naik. Dan Allah pun bertanya kepada mereka yang telah mengawasi para hambanya, wallahu a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu dan maha tahu tentang keadaan hambanya, tetapi dalam sebuah hikmah yang samsara tentunya, yang menunjukkan bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kekuasaan Allah dan keadilan Allah. Maka Allah pun bertanya, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat, bagaimana kalian tinggalkan para hamba-Ku? Maka para malaikat pun menjawab, taraktuhum, aku tinggalkan mereka ya Allah, dalam keadaan mereka menunaikan salat, yaitu pada waktu salat fajar tentunya. Dan ini merupakan waktu yang sangat istimewa, waktu pagi dan waktu-waktu menjelangnya datang fajar as-sadiq, yang diistilahkan dalam hadis sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang sangat istimewa bagi seorang hamba untuk mengejar, bagi mereka yang tamak akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, juga kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kembali untuk kita bisa melakukan salah satu kemuliaan, salah satu amaliyah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengabarkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah segolongan kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengkaji, mempelajari antara mereka, niscaya illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, kedamaian. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan akan dikelilingi, diliputi oleh para malaikat. Dalam riwayat yang lain dikatakan para malaikat meletakkan sayapnya, ridhan bima yasna', ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berupaya untuk mencari ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan apa yang telah kita tunaikan, salat subuh secara berjamaah dan salat sunnah yang sebelumnya, menjadi perkara atau menjadi amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang mubarak, majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum, masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan kita dapatkan banyak hikmah. Kita akan dapatkan pelajaran kehidupan yang sangat besar, yang wajar apabila para ulama ahli sirah senantiasa mengkaitkan beragam kisah yang terjadi sebelum masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan dengan sejarah perjalanan manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sejenak kalau kita perhatikan, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau adalah anugerah Allah yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim, tidak ada anugerah yang lebih besar bagi umat, bagi kita, melebihi anugerah telah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi umat Nabi yang paling besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum diutusnya beliau, subhanallah, disifati oleh para ulama di kala itu keadaan masyarakat, terkhususnya di negeri Arab, disifati sebagai masa jahiliyah, masa yang subhanallah titik yang paling rendah dari terpuruknya peradaban umat manusia, baik daripada sisi keagamaan dan demikian pula secara umum tentunya, apalagi moralitas masyarakat di kala itu. Apalagi kita mengingat di masa, sebenarnya dalam hadis diingatkan dari masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam hingga diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi. Lain halnya dari Nabi Isa dan sebelumnya, beriringan para nabi yang sekian banyaknya, apalagi dari kalangan Bani Israel, sekian banyak nabi. Tapi di antara Nabi Isa hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi yang diutus di antara keduanya. Maka subhanallah, hal yang harus kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjamin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan penjagaan sebuah risalah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan penjagaan dari risalah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau risalah yang diturunkan Allah, Allah yang maha besar melalui malaikatnya yang paling besar, Jibril alaihissalatu wassalam, kepada nabinya yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji untuk menjaganya. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Janji Allah, kami yang telah menurunkan al-zikra, yaitu Al-Quran, dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Allah berjanji yang akan menjaganya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan penjagaan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, muncul keberanian dan bahkan kesombongan untuk merubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menyelewengkan firman-firman Allah, sebagaimana firman Allah, yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i, sangat dan terlalu berani berinteraksi dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan dengan kesombongan, kedustaan, dan keberanian untuk merubah. Tetapi Al-Quran, risalah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji akan menjaganya. Tidak ada satu pun orang yang mampu untuk memasukkan sepenggal ayat pun dalam Al-Quran, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk merubah harakat yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Sebuah keistimewaan yang tidak ada pada agama yang lainnya. Hadirin ingat, ada sebuah kisah seorang khalifah yang bernama Harun Ar-Rashid, dari khalifah atau di kalangan khalifah Abbasiyah, dari kalangan khilafah Abbasiyah. Kala itu ada seorang yang sangat cerdas, cendekiawan. Tetapi orang ini beragama Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Ketika datang kepada Harun Ar-Rashid, dikatakan, Ayahudiyun ant, apakah kamu ini orang Yahudi? Dia menjawab, nah, iya. Kemudian Harun Ar-Rashid menawarkan, asli, masuklah kamu ke dalam agama Islam, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Tapi tidak ada sambutan sepatah kata berkata pun dari orang Yahudi ini, orang yang cendekia ini, yang sangat cerdas. Keluar orang Yahudi ini, setahun lamanya, tiba-tiba datang kepada Harun al-Rashid dalam keadaan sebagai seorang yang menampakkan keislaman. Menampakkan keislaman. Memperterangkan bagaimana nikmat Allah sebagai seorang Muslim. Kebanggaan sebagai seorang Muslim. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, fasyaru bi'anni minal muslimin. Persaksikanlah bahwa saya adalah seorang Muslim. Ditampilkan terheran Harun al-Rashid, dan beliau pun ingin mendengarkan apa yang terjadi selama setahun ini sehingga orang ini mendapatkan hidayah. Maka dia menceritakan, wahai Amirul Mukminin, sebagaimana yang telah engkau ketahui, Allah anugerahkan kepada kemampuan untuk menulis, kemampuan otak yang tentunya dia bisa mengungkapkan dan bisa menulis, melakukan beragam sebagaimana seorang yang cendekiawan. Kemudian dikatakan, suatu saat aku ingin menguji keautentikan dari At-Taurah. Fakatabtu, maka aku pun menulis Taurat. Dan di antara apa yang aku tulis, ada yang aku tambahkan dan ada yang aku kurangi. Ada sebagian yang aku tambahkan ayat-ayat, dan ada yang sebagian aku kurangi. Kemudian aku berikan nusah ataupun naskah Taurat ini kepada seorang rabi. Faqabila. Dan diterima. Dan terkagum dengan tulisan itu. Dan dipergunakan oleh rabi itu dalam ibadahnya. Kemudian aku menulis Injil. Sebagaimana yang aku perlakukan kepada Taurat, aku kurangi sebagiannya. Dan aku masukkan perkara-perkara yang baru. Dan aku berikan kepada seorang pendeta. Dan pendeta itu pun menerimanya. Terkagum dengan tulisan yang sangat bagus. Faqabila. Diterima Injil itu. Dan dipergunakan. Dibaca. Dan dibacakan untuk umatnya. Tambah yakin. Bagaimana agama yang ada pada mereka. Kitab yang ada pada mereka. Sangat mudah untuk dirusak. Dan benar-benar tidak ada jaminan yang menjaganya. Fakasabtu ila al-Quran, maka aku pun berupaya untuk menulis Al-Quran. Aku kurangi sebagian ayat. Dan aku berikan tambahan beberapa ayat di dalam Al-Quran ini. Dan aku bawa kepada seorang alim. Tapi ternyata, ketika seorang alim ini membaca apa yang telah aku tuliskan, dilemparlah apa yang aku tuliskan ini. Subhanallah. Artinya, subhanallah, upaya apapun seseorang yang ingin memasukkan di dalam Al-Quran, baik menambahkan ayat ataupun mengurangi ayat, tidak akan mampu dilakukan siapapun. Hatta iblis la'anatullah alaih, tidak akan mampu sedikit pun untuk merubah Al-Quran. Sehingga yakin, maka orang ini pun masuk ke dalam agama Islam. Yakin Al-Quran merupakan kitab Allah. Allah yang menurunkan dan Allah yang akan menjaganya. Hadirin rahimakumullah, maka rentang waktu yang cukup lama antara Nabi Isa alaihissalatu wassalam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plus keadaan agama-agama yang benar-benar telah mengalami perilaku dari umatnya dengan cara yang sangat buruk, sehingga agama yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisinya bisa dikatakan rusak. Ini kondisi agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Ya rahmatullah. Agama Yahudi, setiap kita mengenal atau setiap kita menyebut agama Yahudi, kita akan selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari setiap hari ketika kita membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita akan senantiasa mengingat al-maghrub menjadi sifat dasar yang Allah sematkan kepada orang-orang Yahud. Mereka adalah umat yang maghrub. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingatkan orang Yahudi menjadi maghrub karena mereka umat yang asalnya mereka adalah umat yang mengetahui tentang wahyu, tapi mereka tinggalkan. Dan yang perlu kita ingat, tidak hanya mereka berani meninggalkan Taurat yang telah Allah turunkan, bahkan berani untuk merusak agama yang telah diturunkan kepada mereka. Ini Yahud. Lelahnya orang-orang dhalin, orang yang Allah sifati sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang Nasara, maka mereka adalah umat yang memang sama sekali tidak memiliki ilmu dalam beribadah. Kondisi yang sama-sama memilukan dari keadaan orang-orang ahlul kitab di kala itu. Dan itulah yang mendominasi dari kalangan mereka. Walaupun kita katakan bahwa di sana ada bakaya, dikatakan oleh para ulama, ada yang tersisa dari sekolah orang-orang yang berupaya untuk lurus di dalam beragama, sebagaimana Warqah ibn Nawfal rahimahullah ta'ala, paman atau saudara sepupu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi yang mendominasi di kala itu adalah kerusakan dalam agama. Satu bentuk perbuatan yang ini terjadi di kalangan Yahud dan juga di kalangan Nasara, dan dengan satu perkara yang sama-sama mereka menjadi umat yang rusak dalam beragama. Dan ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa Rasulullah mengingatkan untuk jangan kita terjebak dengan perilaku yang sangat merusak ini yang terjadi di kalangan orang-orang Bani Israel, Yahudi ataupun Nasara, yaitu perilaku al-ghulu fi salihin, sikap mengkultuskan orang-orang saleh, sikap mengkultuskan orang-orang yang saleh, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Poin ini adalah poin yang paling besar memiliki andil dalam merusak tauhid anak-anak Adam, yaitu al-ghuluu fi salihin, mengkultuskan orang-orang saleh. Kita lihat orang Yahud Orang Yahud, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, mengangkat Uzair sebagai apa? Uzairun ibnullah. Mereka menyatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Wal'iyadzubillah. Nasara demikian pula. Mereka menyatakan Isa bin Allah. Isa adalah anak Allah. Kalau kita perhatikan semuanya dipicu dari pengkultusan orang-orang yang saleh. Wal'iyadzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada umat ini untuk menghindarkan dari sikap mengkultuskan orang-orang saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian dari sikap ghulu. Berlebih-lebihan. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah bersabda, "La tutruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam." Rasulullah mengingatkan, jangan kalian sekali-kali mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Dan banyak sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan bahwa ternyata memang al-ghuluu fis salihin menjadi perkara yang paling kuat pengaruhnya dalam merusak tauhid seseorang. Bahkan yang lebih mengerikan ada kalanya al-ghuluf salihin ini tidak hanya dilakukan kepada atau tidak hanya diarahkan kepada para nabi. Hadirin ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah mengabarkan kebiasaan dari orang-orang Nasara atau orang-orang Ahlul Kitab yang mana setiap orang saleh yang mati di kalangan mereka maka mereka bangun sebuah bangunan, dibangunkan sebuah tempat ibadah di atasnya. Yang sehingga Rasulullah mensifati dari perilaku mereka ketika Ummu Salamah menceritakan apa yang dilihatnya dari kebiasaan orang-orang Bani Israel yang membangun dengan sedemikian megahnya tempat-tempat ibadah mereka di atas orang-orang atau di atas kuburan orang-orang yang saleh, maka Rasulullah menyatakan ulai syirarul khalq. Kata Rasulullah, mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah yang paling jelek. Subhanallah. Ditanamkan oleh Rasulullah kebencian kepada kesyirikan sehingga tidak ada, tidak diberi ruang dalam hati seorang muslim untuk terkagum dengan sesuatu yang rusak yang ada dari kalangan orang-orang Ahlul Kitab. Dan dari sini hadirin rahimanallahu wa iyyakum, satu hikmah yang akan saya ingatkan bahwa pengkultusan kepada orang-orang saleh tidak hanya terjadi dari kalangan orang-orang Ahlul Kitab saja, tapi bahkan juga terjadi di kalangan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dalam hadis kisah Amr ibn Luhai, seorang tokoh dari bangsawan Arab Quraisy yang pergi ke Syam dan kemudian melihat bagaimana kebiasaan beribadah dari orang-orang Ahlul Kitab, maka muncul sebuah ide yang dia adopsi, yaitu dengan berupaya memasukkan cara beribadah baru kepada Allah melalui berhala atau patung orang yang saleh yang telah mati. Maka dibawalah oleh Amr bin Luhai sebuah patung, yaitu Hubal, yang kemudian seru orang-orang Arab di kala itu untuk beribadah kepada Allah, meminta melalui orang-orang saleh yang telah mati, yang telah divisualkan dalam bentuk patung. Dan ini yang kita kenal dengan berhala. Dan subhanallah, kebiasaan ini pun menjadi kebiasaan yang tidak sekedar diterima oleh orang-orang Arab, bahkan diresapi oleh orang-orang Arab menjadi kebutuhan yang primer bagi mereka untuk menyeru kepada orang-orang yang saleh yang telah mati. Hadirin rahimanallah wa iyyakum, dan seandainya kita ikuti berjalan waktu hari demi hari hingga sekarang, ternyata memang pengkultusan kepada orang saleh yang telah mati menjadi problematika yang sangat memilukan, bahkan masuk kepada tingkatan yang sangat memilukan dan memalukan. Tidak hanya pengkultusan kepada orang yang saleh yang telah mati, bahkan ada kalanya pengkultusan kepada benda-benda mati, dan bahkan ada kalanya terhadap kotoran yang tidak masuk di akal kita menjadi sesuatu yang dikultuskan. Hadirin ingat ketika satu Muharram, ketika kita memasuki bulan Muharram sebagai hitungan bulan yang pertama dari tahun Hijriyah, beragam adat ditampilkan masyarakat untuk menyambut apa yang dikatakan sebagai tahun baru. Beragam. Dan di antara ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, mungkin hadirin ingat pelepasan di Solo itu ada kebiasaan melepaskan kerbau yang dinamakan dengan Kiai Slamet. Tidak hanya sudah dikultuskan kerbau-kerbau ini, bahkan kotorannya pun dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk di akal kita. Wallahualam. Suatu saat saya memasuki di Cirebon, ada sebuah gang jalan namanya Gang Kuda. Namanya Gang Kuda. Ketika kita akan masuk masjid, pas di depan masjid itu ada seperti kuburan. Diberikan biasa oleh masyarakat, ada temboknya, kemudian nampak sebagaimana kuburan. Saya bertanya untuk itu, ini kuburan siapa? Dalam bayangan kita ini adalah kuburan kebiasaan daripada masyarakat. Ada orang yang ditokohkan kemudian dikuburkan di masjid. Artinya di luar masjid, baik di depan atau di belakang. Dan jawabannya sangat mengagetkan. Ternyata kuburan yang dikeramatkan itu adalah kuburan seekor kuda. Kuburan seekor kuda yang katanya awal ini adalah kuda seorang prajurit yang demikian dan demikian. Subhanallah. Ada kalanya sebagaimana kita katakan tadi, lebih memilukan dan memalukan apa yang menimpa keyakinan masyarakat kita saat ini. Waliyadzubillah. Hadirin, rahimanallah wa iyyakum. Ini kondisi yang terjadi secara umum sebelumnya. Tentunya kita kembali kepada apa yang kita sebutkan di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi i'tiqad, aqidah ataupun keyakinan, sehingga tidak tersisakan dari orang-orang yang berupaya untuk beribadah kepada Allah dan terjauhkan dari noda kesyirikan dan kekufuran kecuali sangat sedikit. Apa yang disifat sebagai baqaya ahlul kitab, orang-orang yang tersisa dari ahlul kitab, dan sebagian dari orang-orang yang masih menjaga warisan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kita ingat asalnya orang-orang Arab, terkhususnya penduduk Mekah, mereka adalah umat yang mewarisi agama yang hanif, agama yang hanif, agama yang hanya beribadah kepada Allah, agama yang hanya mengajak manusia untuk mengarahkan doa mereka, harapan mereka, takut mereka, tawakal mereka kepada Allah. Bakaya, jumlah yang tidak banyak. Ini tentunya sebuah fenomena di kala itu, sebuah fenomena yang mewariskan keturunan-keturunan yang semakin jauh dari nilai wahyu dalam kehidupan mereka. Hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Apa yang kita sebutkan tadi, bahwa pengkultusan orang-orang yang saleh merupakan cara yang sangat jitu bagi syaitan dalam merusak agama, maka sebagaimana diisyaratkan oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ketika al-i'tiqad, sebuah keyakinan itu sudah rusak, maka akan mengikuti setelahnya kerusakan akhlak, kerusakan moralitas, dan itu pasti akan mengikuti sebuah keadaan yang memang masyarakat telah rusak akidahnya. Dan nyata sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Ibn Fauzan, Al-Fauzan, ketika beliau menyebutkan bagaimana moralitas orang-orang Yahudi, bagaimana moralitas orang-orang Nasara, dan bagaimana moralitas orang-orang Arab. Subhanallah. Bagaimana interaksi mereka terhadap wanita menyedihkan. Orang Yahudi menganggap wanita sebagai sesuatu yang najis, apalagi ketika wanita ini telah menjadi seorang wanita yang menjanda. Walayyadzubillah. Ini kita ketika melihat satu sisi bagaimana interaksi mereka terhadap wanita. Orang Nasara lebih memilukan lagi interaksi mereka terhadap wanita, bahkan rusak mereka karena wanita. Dan demikian pula dari kalangan orang-orang Arab, beragam bentuk pernikahan, mereka masih menyatakan nikah walaupun hakikatnya adalah sebuah kerusakan moralitas bagaimana bentuk interaksi yang hancur antara laki dan wanita. Sehingga kita mengenali di dalam syiah sebelum diutusnya Nabi, orang Arab itu memiliki bentuk-bentuk pernikahan yang beraneka ragam. Ada nikah sebagaimana terjadi di sebagian orang-orang yang nyeleneh saat ini, itu poliandri. Seorang wanita memiliki sekian pasangan. Ada nikah yang namanya al-istibghah. Bagaimana wanita ini dikumpulkan sekian banyak orang, yang kemudian ketika wanita ini hamil, maka kemudian nanti ditentukan oleh orang yang dipercaya siapa ayahnya, maka tokoh masyarakat yang akan memilihnya. Dan beragam bentuk yang menunjukkan rusaknya mereka dari satu sisi, yaitu interaksi terhadap wanita. Tapi satu yang merupakan anugerah Allah, satu perkara yang menakjubkan, silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi dalam hadis, tidak tersentuh dengan sebuah pernikahan yang batil. Artinya apa? Silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari silsilah nasab pernikahan yang benar-benar sebuah pernikahan, tidak tersentuh perzinahan. Ini nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kemuliaan, anugerah yang Allah anugerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat itu perzinahan menjadi sesuatu yang umum di kalangan mereka. Jangan tanya di kalangan orang-orang ahlul kitab, kerusakan mereka dalam interaksi terhadap para wanita. Tapi bahkan tentunya secara umum, bagaimana rusaknya mereka interaksi terhadap para wanita. Hadirin rahimanallahu iyyakum, ini satu sisi interaksi mereka terhadap wanita. Dan sekiranya kita melihat poin-poin yang lainnya daripada kerusakan moralitas, tentunya merupakan peradaban manusia yang memang dalam kondisi terpuruk, sangat terpuruk. Walaupun ada sisi keistimewaan, kita katakan istimewa karena memang masih juga tersisakan dalam keadaan terpuruk. Ini yang aneh, di kalangan orang Arab masih tersisakan sesuatu yang merupakan kebiasaan yang kita katakan sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh peradaban umat yang lainnya dari kalangan ahlul kitab. Dikatakan oleh para ulama, di antara keistimewaan di masa keterpurukan peradaban dan moralitas masyarakat Arab, tetapi ada satu yang istimewa, yaitu terjaganya di sebagian orang Arab apa yang dikatakan dengan sifatul karam, sikap dermawan, sikap menjaga sebuah sosialitas yang tinggi, apalagi kepada orang-orang yang satu nasab, satu kabilah. Itu diantara yang tersisakan. Karam itu sifat dermawan, yang mana orang Arab merupakan sebuah kemuliaan ketika mereka bisa memberikan apa yang paling istimewa dari sesuatu harta yang mereka miliki kepada seorang yang dianggap sebagai tamu bagi mereka. Ini karakter yang masih dipegang oleh sebagian orang-orang Arab di kala itu, sifatul karam, sangat dermawan kepada tamu dan kepada setiap tamu. Makanya hadirin, mengingat di antara berhala yang dikultuskan oleh orang Arab itu ada berhala yang namanya Al-Lat. Lat. Lat menurut sebagian tafsir para ulama adalah rajulun kana yaluttu as-sawiq. Adalah seorang laki yang asalnya laki yang sangat dermawan dan terkenal di kalangan orang Arab, yang biasa membuat adonan roti dan dibagikan kepada semua jamaah haji yang mengunjungi kota Mekah di kala itu. Diberikan. Sehingga kedermawanan yang dimiliki oleh Lat ini, subhanallah, menjadi sesuatu yang sangat mereka kagumi, yang pada akhirnya kelak di masyarakat Quraisy menjadi seorang yang dikultuskan dan bahkan menjadi ilah yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi di saat itu. Saya katakan menjadi ilah bukan berarti mereka menjadi, yang saya maksudkan menjadi ilah yaitu dikultuskan dan disembah sebagaimana mereka menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lat yaluttu as-sawiq. Dan di antara karakter yang juga tersisa di kalangan orang Arab di kala itu, asy-syaja'ah. Karakter berani mati. Ini orang Arab. Keberanian, asy-syaja'ah. Pantang bagi mereka ketika mereka sudah mengeluarkan pedang untuk mereka memasukkan lagi, artinya siap mati ketika mau dituntut di dalam sebuah peperangan. Makanya kita di dalam sirah mengingat beberapa peperangan yang terjadi kalangan orang Arab, terjadi dalam kurun waktu yang sekian lama tidak pernah padam. Karena di antara mereka saling membanggakan sifat keberanian di antara mereka. Ini yang tersisakan. Yang ketiga di antara sifat yang tersisakan, yang kita katakan sebagai sifat yang memang aneh, yaitu para lakinya itu pantang kalau dikatakan sebagai seorang yang mirip perempuan. Subhanallah. Itu pantang bagi mereka. Aib. Kalau dikatakan mereka memiliki karakter perempuan itu suatu yang sangat aib. Sampai-sampai hadirin, ketika Khalid ibn Mughirah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan mati pada perang Badar, maka Khalid ibn Mughirah tidak mau mengikuti perang Badar. Khalid dengan kekufurannya, dengan kemusyrikannya, yakin bahwa Rasulullah ketika telah berbicara memang benar. Tapi karena kesombongannya telah menutupi hatinya sehingga dia tetap kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Khalid bin Mughirah ada kalanya mencuri-curi di waktu-waktu tertentu untuk bisa mendengarkan Al-Qur'an, mencuri pendengaran untuk bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca sebagian para sahabat di malam-malam hari. Karena terkagum dengan ayat-ayatnya. Walaupun dia tetap kufur. Maka ketika dikatakan bahwa Khalid bin Mughirah akan mati dalam peperangan, yaitu perang Badar, maka Khalid pun menciut mentalnya untuk mengikuti peperangan, sehingga dia dengan beragam alasan dia tidak mengikuti perang Badar. Karena dikabarkan dia akan mati di perang itu, maka dia tidak mau ikut perang. Tapi ketika Allah sudah Allah tuliskan apa yang dilakukan oleh orang Arab, orang-orang Quraisy mendatangi dan merayunya, mengingatkan bagaimana kepahlawanan, bagaimana keberanian, bagaimana seorang lelaki Arab tetap tidak berubah bahwa dia tidak mau mengikuti peperangan dengan beragam alasan. Dan akhirnya pun satu cara, dan dengan cara ini orang Arab tidak akan mungkin dia mempertahankan prinsipnya, pasti dia akan mengikuti. Dipersiapkan hadiah untuk Khalid bin Mughirah, kain sutra, minyak wangi wanita, atau aksesoris yang identik dengan perempuan dipersiapkan. Artinya kalau dia tidak mengikuti perempuan, maka dia akan menerima aksesoris ini. Maka dia datang, engkau ikut peperangan atau engkau terima hadiah ini. Saat itulah pantang bagi orang Arab untuk dikatakan sebagai seorang perempuan. Makanya kalau kita perhatikan syair-syair Arab yang mereka tuliskan ketika mensifati tentang kejantanan, subhanallah, mengagumkan. Sehingga di kala itu para ulama mensifati adalah hal yang wajar ketika ada sebagian para wanita ingin menampilkan sifat berani karena untuk meniru laki-laki, tapi tidak akan didapatkan dan akan menjadi hal yang ajaib tentunya, artinya aneh dan tidak nyata di kalangan mereka, akan munculnya seorang laki berperilaku perempuan, tidak akan mereka dapatkan. Kenapa? Karena laki itu bagi mereka sempurna, bagi mereka, sehingga mereka menganggap bergaya penampilan perempuan itu suatu yang memalukan dan merusak. Tidak hanya merusak bagi mereka pribadi, individual seorang Arab, bahkan akan merusak kabilah. Ada salah seorang kabilah meniru gaya perempuan. Ini waktu itu. Dan beberapa sifat yang masih tersisakan di kalangan orang-orang Arab, walaupun tentunya mengiringi dari karakter mereka yang seperti ini kerusakan moralitas yang lainnya. Dan secara ringkas, inilah kegelapan, inilah kegelapan, inilah apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai masa jahiliyah. Kerusakan yang menyeluruh, i'tiqad, dan kerusakan yang paling besar, kerusakan yang paling besar adalah kerusakan i'tiqad, kerusakan aqidah, kerusakan tauhid, dan kemudian mengiringi istilahnya kerusakan moralitas yang ada pada mereka, kerusakan akhlak, kondisi yang dikatakan sebagai kondisi yang benar-benar masa kegelapan. Hingga datanglah masa yang subhanallah, inilah masa anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, dilahirkannya seorang anak manusia yang paling mulia, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mengemban risalah menjadi nabi penutup dari seluruh nabi, pembawa risalah yang sempurna dan tentunya kebahagiaan satu umat ketika mereka berupaya untuk menjadi umat Rasulullah yang terbaik, berupaya untuk senantiasa meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, sebagai penutup, ketika para ulama mensifati musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan wafatnya Rasulullah adalah musibah yang sangat besar. Kenapa dikatakan musibah? Iya, dikatakan musibah karena kondisi masa yang berikutnya tentu tidak akan sama sebagaimana masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda suatu waktu ketika waktu itu di sana senantiasa turun wahyu yang mengiring mereka dengan masa yang telah terputusnya wahyu. Sebagaimana Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, ibunda yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ibunda gandum tetapi ibunda dalam bahasa kita, seorang wanita yang menjaga, merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Aiman berlinang air mata. Kenapa demikian? Ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ingin menghibur Ummu Aiman bahwa wafatnya Rasulullah adalah ketentuan Allah, diingatkan untuk jangan menangis, dalam arti jangan sampai menyesali sesuatu yang merupakan ketentuan Allah, maka jawaban yang diucapkan oleh Ummu Aiman, jawaban yang menjadikan keduanya berlinang air mata, kata Ummu Aiman, sungguh tidaklah aku menangis karena bukan karena ketidakridhaan, bukan karena sesuatu yang muncul daripada amarah karena wafatnya Rasulullah, tetapi aku menangis linqita'il wahyi minas sama', karena terputusnya wahyu dari langit, terputusnya wahyu yang dari langit. Bayangkan jawaban yang seperti ini bisa menjadikan Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berlinang air mata. Bagaimana mereka merasakan bahwa turunnya wahyu merupakan sesuatu yang menjadi cahaya bagi mereka, apalagi memang agama yang Allah turunkan adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa yang Allah turunkan? Puncak dari segala cahaya. Maka dikatakan wafatnya Rasulullah adalah musibah yang paling besar. Maka kata para ulama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah, itulah anugerah Allah yang paling besar yang harus kita syukuri. Hadirin, seorang bisa merasa bangga ketika dia bisa berinteraksi dengan orang yang dianggap sebagai orang yang besar. Tetapi seharusnya tidak ada yang lebih membanggakan dalam kehidupan seorang muslim melebihi sebuah rasa syukur dan kebanggaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berupaya untuk menjadi umat yang terbaik, dalam arti senantiasa meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah wa iyyakum, masa kegelapan hakikatnya sudah berlalu. Karena asalnya dengan diturunkan wahyu, manusia seharusnya menyambut dan berbahagia dengan sesuatu yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar. Oleh sebab itu hadirin, tidak ada yang lebih wajib bagi kita dalam kehidupan saat ini dan seterusnya melebihi kewajiban untuk senantiasa menghidupkan semangat dan berupaya untuk semakin semangat menggali ilmu agama dan menjadikan agama sebagai warna, sebagai sibghah dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, sibghatullah, celupan warna Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik daripada celupan warna Allah Subhanahu wa taala? Masa jahiliyah, sebelum diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh masyarakat tercelupkan mereka dalam kegelapan hitam, tidak ada cahaya. Dan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan kepada kita Al-Qur'an dan Allah mengingatkan kepada kita sibghatullah. Oleh sebab itu hadirin, tidak ada upaya yang lebih mulia bagi seorang hamba melebihi upaya dia untuk kembali kepada agama Allah secara utuh dan secara kafah dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah, Allah ingatkan kepada kita di dalam beragama, tidak boleh untuk kita setengah-setengah, tidak boleh untuk kita tanggung-tanggung dalam beragama. Karena agama adalah warna kemuliaan. Kalau dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, inilah warna. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara kaffah, utuh, secara menyeluruh. Tidak sebagaimana orang-orang ahlul kitab beriman dengan sebagian dan mengkufuri dengan sebagian yang lainnya. Perintah yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka ambil, yang berseberangan dengan keinginannya dan hawa nafsunya mereka tolak. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian menjadi umat yang akan beriman dengan sebagian isi kita kemudian mengkufuri sebagian yang lainnya? Oleh sebab itu hadirin, tidak ada upaya yang lebih mulia melebihi upaya seseorang untuk terus menggali ilmu agama yang kemudian ini menjadi warna bagi kita. Apalagi dalam masa sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu masa kecuali kondisi yang berikutnya akan semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Sesuatu yang tidak bisa dimungkiri. Tidak sama masa hidup di masa di suatu waktu ketika Nabi masih hidup dengan masa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat beda tentunya masa ketika masih hidupnya para sahabat dengan masa tabi'in, masa tabi'in dengan masa yang setelahnya dan setelahnya dan setelahnya, masa Imam Syafi'i kemudian setelahnya dan setelahnya, masa Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dengan masa yang setelahnya dan setelahnya. Dan demikian keadaan kita. Wallahi apa yang dikatakan Nabi, hakikatnya untuk memotivasi kita agar jangan menjadi golongan orang yang semakin jelek dan semakin terpuruk. Ketika Nabi menyatakan tidak ada datang masa yang berikutnya kecuali masa yang berikutnya akan lebih buruk, kecuali ini sebuah peringatan agar kita jangan menjadi umat yang larut untuk ikut terpuruk dan keterpurukan. Yang diinginkan adalah keterpurukan dalam beragama. Dan kesemuanya dipicu oleh, dikatakan oleh seorang sahabat Nabi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mentafsirkan hadis ini, keterpurukan ini di dalam beragama dipicu kullatil ilm, karena minimnya interaksi umat dalam ilmu yang agama. Ketika interaksi terhadap ilmu agama semakin melemah dan semakin melemah, subhanallah, apa jadinya ketika umat benar dia mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mengenali apa yang telah disabdakan dan apa yang menjadi kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari menjadi tanggung jawab bagi kita untuk kita belajar. Sahih Muslim menjadi tanggung jawab bagi kita untuk kita belajar. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan beragam dan beratus kitab-kitab hadis yang kesemuanya adalah warisan Nabi. Dan ini adalah agama, agama yang safi, agama yang lurus, agama yang murni dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi dan diwariskan oleh Nabi. Dan merupakan tanggung jawab bagi kita untuk kembali menghidupkan apa yang merupakan bagian daripada wahyu. Al-Quran adalah wahyu. Dan sabda-sabda Nabi hakikatnya, dari sabda-sabda Nabi yang sahih juga merupakan wahyu. Sebagaimana firman Allah, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah dia, Rasulullah SAW, berucap dengan hawa nafsunya. Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyu. Nabi tidak pernah merekayasa tentang sebuah agama. Bahkan sedikit pun Nabi tidak pernah berkata dari otaknya dari sisi agama. Ayat yang kita dengar, yang dibaca oleh imam kita subuh ini, mengingatkan bagaimana agama ini agama yang mulia. Bahwa dikatakan agama ketika perkara itu datang dari Allah, dikatakan perkara itu benar ketika datang dari Allah, tidak ada kesempatan bagi kita untuk merubah, memasukkan, merekayasa sesuatu yang baru. Kemudian kita katakan ini bagian dari agama, atau untuk kita mengklaim ini adalah benar, kecuali dengan wahyu. Imam kita membaca penggalan firman Allah dari surat Al-Haqq. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Subhanahu. Walau taqawwal alaina, sekiranya orang ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqawwal berkata dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan, dari sebagian perkataannya Rasul menisbatkan satu perkataan semuanya, ba'dal aqawil, walau taqawwal alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, maka sungguh kami akan ambil dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian akan kami potong urat yang menghubungkan antara jantung. Subhanallah, ancaman Allah kepada Rasulullah sekiranya Rasulullah memasukkan perkara yang baru dalam agama. Artinya apa? Semua yang datang dari Rasulullah adalah bagian daripada wahyu dan merupakan kejahatan yang besar bagi umat ini ketika mereka menisbatkan kepada agama Allah sesuatu apa yang tidak pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah wa iyyakum, sebagai penutup kembali kita ingatkan bahwa istiqamah dalam beragama diwujudkan dengan kita bersyukur. Kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya hal ini menjadikan motivasi bagi kita untuk selalu belajar ilmu agama dan menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Demikian yang bisa kita sampaikan dari mukadimah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.